بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي في الله أعزنا الله وإياكم، baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja di Jabodetabek, di Bandung, di Berau, di Pontianak, Tanjung Pinang, Lampung, dan radio-radio lain yang ikut merilai kajian kita ini. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kitab Al-Qaul Mufid. Jumat yang lalu kita sudah masuk pada bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fis salihin. Bab yang menjelaskan bahwa sebab-sebab kufurnya bani Adam dan sebab-sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena sikap ghulu mereka kepada para salihin. Ghulu sudah kita jelaskan yaitu berlebih-lebihan baik di dalam menyanjung, memuji atau mengkultuskan seseorang, atau juga berlebih-lebihan di dalam mencela seseorang dengan celaan yang melebihi batas. Dalil pertama bab ini sudah kita terangkan surah An-Nisa 171 dan itu sudah kita bahas di Jumat yang lalu. Sekarang kita masuki dalil kedua. Dalam Sahih Bukhari sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan surah Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Berkatalah mereka, mereka yang dimaksud adalah kaum Nabi Nuh yang ingkar kepada dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh menyuruh manusia menyembahnya kepada Allah Azza wa Jalla dan menyuruh manusia meninggalkan berhala-berhala sesembahan-sesembahan mereka. Tapi tokoh-tokoh kaum yang ingkar tersebut berkata, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan janganlah kalian tinggalkan wad, suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Pembicaraan atau ucapan mereka kepada kaumnya agar kaumnya tidak meninggalkan berhala-berhala mereka dengan pelarangan yang mengandung penekanan. La tadharunna, ditekankan, janganlah kalian meninggalkan, benar-benar jangan meninggalkan sesembahan kalian. Adanya makna penekanan ditunjukkan oleh adanya huruf nun taukid di belakangnya. Asalnya la tadharu, lalu masuk nun taukid, jadilah la tadharunna, benar-benar jangan kalian tinggalkan. Alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian. Makna la tadharunna bisa memiliki dua makna. Makna pertama, jangan kalian tinggalkan. Makna kedua, jangan kalian biarkan. Makna yang kedua, jangan kalian biarkan, artinya jangan kalian biarkan seorang pun menghina sesembahan-sembahan kalian. Di dalam makna ini terkandung ucapan yang sifatnya provokatif. Provokatif, memprovokasi manusia agar menindak Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang melarang manusia dari penyembahan terhadap berhala. Baik tindakannya dalam bentuk ucapan, cacian, hujatan, memberikan sebutan-sebutan atau lakob-lakob yang buruk kepada Nabi Nuh, ataupun tindakan fisik. Dan begitulah karakteristik orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika mereka dilarang dari perbuatan syiriknya, dari perbuatan kufurnya, tokoh-tokoh mereka memprovokasi agar warganya ini tidak tinggal diam, tapi harus bertindak kepada orang yang melarangnya tersebut. Lahirlah cacian, hujatan, fitnahan, dan sebutan-sebutan buruk lainnya dari mereka kepada si da'i. Apakah makna la tadharunna di sini bermakna jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, atau jangan kalian biarkan sesembahan-sesembahan kalian dihina oleh Nabi Nuh? Jawabnya, makna la tadharunna di sini dua-duanya. Jangan tinggalkan itu berhala, jangan tinggalkan Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr, dan jangan dibiarkan itu Nabi Nuh melarang mereka dari penyembahan terhadap berhala-berhala tadi. Berdasarkan hal itulah, sejak saat itu sudah menjadi sunnatullah, hukum Allah yang pasti berlaku di setiap tempat dan zaman. Di mana ada perbuatan syirik atau kufur atau bid'ah atau juga maksiat, lalu ada seorang ustadz atau da'i yang melarang perbuatan syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat tersebut, tokoh-tokoh orang-orang musyrik, tokoh-tokoh kafirin, tokoh-tokoh ahli bid'ah, ahli maksiat memprovokasi. Jangan tinggalkan perbuatan ini dan jangan biarkan dia ngomong seenaknya. Maka terprovokasilah umat untuk melakukan tindakan kepada si da'i. Adapun Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr yang dijelaskan dalam surah Nuh ini adalah 5 nama sesembahan yang memiliki kelebihan atau keunggulan dibanding sesembahan-sesembahan yang lainnya. Saat itu banyak sekali sesembahan, tapi sesembahan yang terbesar adalah 5 yang tadi disebutkan. Dan 5 yang tadi disebutkan di dalam ayat yang sedang kita bahas tadinya adalah nama 5 orang tokoh-tokoh soleh di zaman dahulu. Sebagaimana berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin min qauminu falamma halaku awhasyaitanu ila qaumihim an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asma'ihim fafa'alu walam tu'bad hatta idha halaka haula wa nusiyal ilm ubidat. Kata Ibnu Abbas, ini adalah nama 5 laki-laki solihin di kalangan kaum Nabi Nuh, baik Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. 5-5-nya orang-orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Ketika mereka mati lalu dikuburkan, berkatalah setan kepada kaum Nabi Nuh saat itu, buatkan di tempat-tempat yang biasa mereka beribadah patung-patung, lalu namai dengan nama-nama mereka. Buatlah ansab. Makna ansab adalah segala sesuatu yang ditegakkan, yang diberdirikan, baik itu tongkat, batu, kayu atau apapun. Tancapkan aja 5 di sana, lalu 5 benda yang ditancapkan itu diberi nama dengan nama-nama orang-orang yang soleh yang tadi. Fafa'alu, lalu mereka melakukan hal itu. Walam tu'bad, dan tidak disembah. Lalu untuk apa mereka itu dibuatkan semacam monumen untuk mengingatkan tentang jasa dan pengaruh mereka terhadap kehidupan sosial dan kehidupan keagamaan di kalangan mereka. Ketika 5 orang soleh ini masih hidup, 5-5-nya sering menasihati, memberi wejangan, dan memberi contoh langsung dengan tingkah laku dan perbuatan. Sehingga baru lihat dari kejauhan saja orang-orang itu langsung teringatkan untuk mendekat selalu kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah, untuk bertaqarrub. Begitu. Sehingga begitu 5-5-nya mati, seluruh manusia merasakan kesedihan. Siapa lagi yang mengingatkan mereka? Pada momen seperti itu datang setan. Buatkan saja 5 monumen. Lalu 5-5-nya diberi nama dengan nama-nama mereka. 5 tokoh yang membuat mereka selalu merasa teringatkan ketika melihat monumen yang 5 yang tadi ditancapkan. Walam tu'bad, dan tidak disembah oleh generasi tersebut. Karena tahu kalau setan langsung menyuruh mereka menyembah, ayo sembah 5 monumen ini, mereka enggak akan mau. Tahu itu tidak boleh, tahu itu terlarang. maka dibiarkan generasi tersebut hanya menganggap kelima monumen tadi hanya sekedar alat untuk mengingatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta idza halaka haula, sehingga apabila generasi tersebut sudah mati semuanya karena usia, karena takdir Allah atas masing-masing mereka mati, yang tinggal hanya anak-anak dan cucu-cucunya, maka barulah mereka dijadikan sasaran empuk oleh syaitan laknatullahi alaih, dengan mengatakan dahulu ayah kalian, kakek kalian menyembah kelima monumen tadi, maka sembahlah oleh kalian. Lalu mereka pun menyembahnya. Akhirnya kelima monumen tadi pun disembah oleh generasi yang berikutnya. Dan ini adalah buah dari sikap ghullu kepada orang-orang yang soleh. Kelima nama yang tadi disebutkan, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr, adalah orang-orang soleh, ahli ibadah, yang mendakwahi manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat saat itu. Dan ketika mereka mati, maka mereka membuatkan patung-patung dan dinamai oleh nama-nama mereka dengan motif awal sekedar untuk mengingatkan mereka. Timbul pertanyaan, apakah kelima nama tadi hidup sebelum zaman Nabi Nuh atau setelah zaman Nabi Nuh? Kalau melihat ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas menyatakan hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka adalah nama-nama dari orang-orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa zahirul Qur'an annaha qabla Nuh. Zahir Al-Quran menunjukkan kelima nama itu adalah orang-orang sebelum zaman Nabi Nuh. Coba lihat ayat yang ke-21 dari surah Nuh ini. Qala Nuhu Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum. Berkata Nuh, ya Allah, sesungguhnya mereka yang dimaksud kaum Nabi Nuh, asauni, mereka maksiat kepadaku, tidak mentaatiku, dan mereka mengikuti orang yang tidak menambah kepada harta dan anak-anak mereka kecuali hanya kerugian. Hartanya hanya menambah kerugian bagi mereka, anaknya hanya menambah kerugian kepada mereka. Dalam arti apa? Hartanya tidak diinfakkan, tidak disedekahkan. Tadi dinafkahkan di jalan yang Allah murkai. Demikian juga anak-anaknya tidak terdidik, sehingga hartanya dan anaknya hanya menambah kerugian bagi mereka dan tidak menguntungkan mereka. Wa makaru makran kubar, lalu mereka pun membuat makar dengan makar yang besar. Tadi itu konspirasi di antara mereka dan tokoh-tokohnya memprovokasi dengan mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Tokoh-tokohnya menyatakan jangan kalian biarkan sesembahan-sesembahan kalian. Makna jangan dibiarkan itu pertama jangan ditinggalkan, tetap sembah. Kedua jangan dibiarkan sesembahan-sesembahan kalian dihinakan nih oleh ini nih, oleh Nabi Nuh yang saat itu mendakwahi mereka, memprovokasi umat untuk bertindak kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan ini yang dilakukan oleh umat saat itu, sehingga dari sekian banyak umatnya hanya sekitar 12 orang saja yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan rentang waktu dakwah yang panjang, yaitu 950 tahun. 950 tahun cuma 12 orang. Apa kurang gigih dakwah Nabi Nuh? Sangat-sangat-sangat gigih. Lalu kenapa hasilnya sesedikit itu? Karena hambatan dan ikhtiar usaha yang dilakukan tokoh-tokoh kafirin musyrikin satu lebih gigih lagi. Oleh karena itulah maka hasilnya sedikit. Maksud hasilnya sedikit pengikutnya. Bukan berarti Nabi Nuh gagal, tidak ada seorang pun nabi yang gagal di dalam dakwahnya. Karena berhasil atau gagalnya suatu dakwah tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya pengikutnya, enggak sama sekali. Jadi la tadharunna alihatakum, itu ucapan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh musyrikin di zaman Nabi Nuh ketika mementahkan dakwah Nabi Nuh. Dan ini menunjukkan bahwa kelima tokoh ini datang sebelum Nabi Nuh. Berkata Syekh Al-Utsaimin, fadhahirul ayatil karimah anna qauma nuhin kanu ya'budunaha thumma nahahum nuhun an ibadatiha wa amarahum bi ibadatillahi wahdah walakinnahum abaw wa qalu la tadharunna alihatakum. Zahir ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa kaum Nabi Nuh sudah lama menyembah kelima berhala tadi, kemudian dilarang oleh Nabi Nuh, dilarang jangan sampai ibadah kepada mereka. Nabi Nuh memerintahkan mereka untuk hanya beribadah kepada Allah saja, tapi mereka enggan, mereka menolak, dan tokohnya menyatakan la tadharunna alihatakum, jangan kalian biarkan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Tapi yang jelas tafsir ayat ini menyatakan bahwa ya sesembahan-sesembahan yang disembah oleh kaum Nabi Nuh dulunya adalah tokoh-tokoh yang soleh, orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT dan hanya mengajarkan kebenaran dan memiliki pengaruh yang besar di tengah masyarakatnya. Setelah mati dibuatlah patungnya, berhalanya, dan tidak disembah di generasi yang membuat patung itu. Tapi setelah generasi yang membuat patung tersebut mati semua, generasi yang berikutnya barulah menyembahnya atas hasutan syaitan laknatullahi alaih. Makanya dikatakan falamma halaku auhasyaitanu ila qaumihim. Ketika mereka semuanya sudah mati, maka syaitan mewahyukan kepada kaumnya. Yang dimaksud mewahyukan di sini adalah waswas syaitan berupa bisikan, yang isi bisikannya langsung muncul di dalam hati dan pikiran mereka tanpa terdengar suara di telinga. Dan itulah yang oleh Allah diistilahkan dengan istilah wahyu. Tapi wahyunya bukan dari Allah, tapi dari syaitan. Makanya ketika ada orang-orang di zaman sahabat mengaku dirinya sebagai nabi yang memperoleh wahyu, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, benar enggak mereka itu menerima wahyu, nabi palsu tersebut? Kata Ibnu Abbas, benar mereka menerima wahyu, tapi dari setan dan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa auha asyaitanu ila qaumihim. Setan mewahyukan kepada mereka, kepada kaumnya. Apa isi bisikannya, apa isi instruksi setan? Setan menyatakan ansibu ila majalisihim wasammuha bi asmaihim. Maknanya bikin apa aja sebagai visualisasi dari orang-orang yang sudah mati tadi. Tancapkan baik batu atau kayu atau apa, lalu beri nama dengan nama-nama mereka. Lima itu lalu diberi nama, yang pertama diberi nama Wad, yang keduanya Suwa, yang ketiganya Yaguth, keempatnya Ya'uq, kelimanya Nasr. Untuk apa? Li'ajli idza ra'aitumuhum tatadzakkaru ibadatahum. Dengan maksud ketika mereka melihat patung-patung yang mereka buat dengan nama-nama yang mereka kenal, mereka pun teringat terhadap ibadah lima tokoh ini, dakwahnya, nasihatnya, sehingga mereka termotivasi. Demikianlah awalnya. Setan tidak langsung membisikkan sesuatu yang jelas-jelas dianggap buruk oleh manusia, enggak. Tapi membisikkan sesuatu yang dianggap baik dan bagus oleh manusia. Coba lihat, ketika Adam alaih salatu wassalam di surga, kata Allah, silakan kamu tinggal, makan apa saja yang kamu suka. Tapi apa? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadzalimin. Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Kalau enggak, nanti kalian termasuk golongan orang-orang zalim. Apa kata setan? Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Mau enggak? Aku tunjukkan kepada kalian pohon keabadian, disebut syajaratul khuldi, pohon abadi. Disebut pohon keabadian karena setan menerangkan siapa yang memetik dan memakan buahnya dia akan abadi, berada dalam surga ini. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dikemas oleh setan dengan istilah yang menggiurkan, yang indah, yang membuat orang tertarik. Pohon keabadian, siapa yang memakannya dia akan abadi. Allah melarang mendekati pohon itu, tapi setan mengiming-imingi Adam dan Hawa untuk memetik dan memakannya dengan mengistilahkan pohon yang terlarang itu dengan pohon keabadian. Siapa yang enggak tertarik untuk menjadi manusia yang abadi di surga? Itulah cara setan menghiasi sesuatu yang terlarang dengan istilah-istilah indah yang menggiurkan. Strategi iblis ini jitu berlaku sampai sekarang, sampai hari kiamat. Betapa banyaknya perkara-perkara yang terlarang secara syar'i oleh manusia pengikut setan diberi istilah dengan istilah-istilah yang apa? Yang modern, yang menunjukkan kemajuan hebat, ngetren, gaul dan seterusnya, ya. Umpamanya perempuan-perempuan yang memakai pakaian-pakaian yang minim disebut ini gaul, ini trendy, ini sporty, ini modern dan yang sejenisnya, sehingga orang bangga memakainya. Udah kemana-mana disebut modern, aurat terlihat oleh siapapun disebut apa namanya dengan sebutan gaul, dengan sebutan trendy, dengan sebutan sporty. Sebaliknya, perkara yang dipuji oleh syariat, perkara yang diperintahkan oleh syariat seperti manusia atau wanita menutup aurat, diberi istilah-istilah yang menakutkan, yang buruk, yang dikesankan sebagai sesuatu yang jelek di mata manusia. Wanita-wanita yang berjilbab disebut sebagai wanita ortodoks, kampungan, ninja, kadang ada yang memplesetkan N-nya jadi T, disebut bebegig sawah, disebut umpamanya sekarang ini teroris, wah, dan sebutan-sebutan lain yang membuat orang takut dan lari menjauh. Inilah cara setan di dalam menjebak manusia, sehingga setan memiliki keuntungan ganda dari hal itu. Kaum mukminin terpojokkan baik secara fisik ataupun secara psikis, termasuk juga secara sosial, terpojokkan di tengah kehidupan masyarakatnya. Nah, jadi setan pertama kali menggoda kaum Nabi Nuh dengan cara disuruh untuk membuat patung-patung dari 5 tokoh manusia yang soleh. Dengan maksud apa? Dengan maksud ketika melihat patung mereka, mereka teringatkan kepada ibadah, lalu giat lagilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafa'alu wa lam tubad, lalu dilakukan dan tidak disembah saat itu. Hanya mengingatkan, oh itu tokoh-tokoh panutan kita ya, ingat gitu ya. Lalu mereka getol lagi ibadah, rajin lagi ibadah, begitu, dan tidak disembah. Setelah mereka semua generasi itu mati, generasi berikutnya yang tidak tahu menahu asal usul pembuatan patung itu, barulah disembah. Itu yang terjadi pada 5 tokoh Wad, Suwa, Yaguth, Yauk, dan Nasr. Itu juga yang terjadi dengan Lata dan Uzza, 2 orang yang dulunya soleh lalu dibuatkan patungnya. Dan itu juga terjadi di kalangan kaum muslimin dengan mengkultuskan orang-orang soleh yang sudah mati dengan perlakuan-perlakuan yang melebihi batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kana baina Adam wa Nuh asharatu qurun wal qarnu mi'atu sanah ay alf sanah hatta idza tala alaihimul amad hasalan naza' wa tafarruq fab'atha Allahu an-nabiyyina kama qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidatan فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Kata Ibnu Abbas, jarak waktu antara Adam dan Nuh adalah 10 abad. Satu abadnya 100 tahun. Kalau 10 abad berarti 1000 tahun. Sehingga setelah berlangsung waktu beberapa lama, lahirlah perpecahan dan penyimpangan. Barulah ada muncul masalah di tengah kehidupan manusia. Lalu Allah mengutus para nabi untuk melerai, menengahi, dan meluruskan seluruh permasalahan yang muncul. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Manusia itu dulunya satu umat, yang bersatu padu, yang utuh, yang solid, tidak ada masalah, tidak ada penyimpangan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan. Setelah berlalu 10 generasi atau 10 abad, baru muncul masalah itu. Lalu Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ini tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ayat ini. Timbul pertanyaan, apakah tafsir Ibnu Abbas bisa dijadikan hujjah sehingga boleh kita pegang dan dijadikan penjelas bagi ayat tadi? Dijawab, iya bisa. Karena metodologi terbaik atau cara terbaik untuk menafsirkan Quran, ada urutan yang disepakati oleh para ulama ahli tafsir. Ahsanu turuqit tafsir ayyufassirul Quran bil Quran. Lianal Quran yufassiru ba'duhu ba'd. Cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran adalah pertama, menafsirkan Quran dengan Quran. Karena Quran satu sama lain saling menjelaskan, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menafsirkan. Bila tidak ada penjelasan tentang suatu ayat dalam Al-Quran, dalam ayat lainnya, baru cari dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Fahami Al-Quran ini dengan sunnah. Karena banyak ucapan Nabi yang langsung menjelaskan makna ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau. Dan beliau orang yang paling faham tentang maksud seluruh ayat. Ketiga, kalau tidak didapati penjelasan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, lirik dulu penjelasan para sahabat tentang ayat itu. Jangan dulu gunakan yang lain-lain. Jangan dulu gunakan otak kita, hati kita, perasaan kita, intuisi kita gitu ya. Jangan. Lirik dulu tuh ucapan para sahabat tentang ayat-ayat itu, bahkan tentang semua permasalahan agama. Karena apa? Karena para sahabat adalah manusia-manusia yang paling mengetahui tentang maksud setiap ayat dibanding orang lain setelah mereka. Kenapa para sahabat orang yang paling tahu tentang maksud setiap ayat? Ya logis, kenapa? Karena para sahabat mendengar langsung penjelasan setiap ayat dari mulut suci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama itu. Kedua, mereka melihat langsung pengamalan semua ayat yang diamalkanlah Rasul SAW dalam kehidupan mereka. Lalu mereka mengikutinya. Ikut juga mengamalkan apa yang diamalkanlah Rasul SAW. Terus bagaimana aspek niat mereka? Aspek niatnya tidak bisa tertandingi. Mereka sebersih-bersih hati dibanding manusia lainnya. Oleh karena itu, infak satu mud atau setengah mud dengan gandum, satu mud tuh, kata orang Sunda mah sarawu gitu ya, dua telapak tangan kita disatukan, lalu dicidukan ketumpukan gandum itu satu mud. Kalau dihitung dengan uang rupiah, satu mud gandum itu berapa? Ada sekilo enggak? Enggak ada sekilo. Berapa harganya gandum? Enggak akan ada 5.000 itu segitu ya. Mereka infak dengan gandum hanya satu cidukan tangannya, pahalanya bisa jauh lebih besar dibanding infak yang kita lakukan berupa emas sebesar gunung Uhud. Kalau ada sekarang orang di zaman sekarang menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud yang nilainya mungkin lebih dari triliunan, mungkin biliunan, di atas triliunan kan biliunnya, mungkin lebih di atas biliun, apalagi lah ciptakan lagi istilah kalau dinilai dengan uang mungkin di atas biliunan. Kalau ada emas sebesar Gunung Uhud dijual, diinfakkan, berapa ratus juta jiwa atau juta mulut yang terkenyangkan selama tahunan oleh uang itu, pahalanya pasti besar dan banyak luar biasa kalau ikhlas. Tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, infak kalian dengan emas sebesar Gunung Uhud tidak akan menyamai infak para sahabat walaupun hanya dengan segenggam gandum. Apanya yang membedakan? Keikhlasannya, aspek hatinya. Oleh karena itu wajar, logis, masuk akal kalau pendapat dan penjelasan para sahabat tentang agama ini didahulukan sebelum mengutip, mengambil pendapat siapapun setelah Nabi SAW. Terlebih Ibnu Abbas. Oleh Rasul SAW pernah didoakan dengan doa, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas tentang ilmu tafsir, dan fahamkan Ibnu Abbas tentang agama, dan dikabul. Sehingga berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ni'ma tarjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sehebat-hebat penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas ini dianggap sebagai ahli tafsir nomor satu di kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat besar lainnya, Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang agama ini. Makanya berkata Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, idza ja'aka tafsiru min mujahid fahasbuk. Kalau datang tafsir kepada kalian dari orang yang namanya Mujahid, cukup, jangan bertanya lagi kepada yang lain. Sebab Mujahid ini seorang ulama tabi'in, ahli tafsir yang paling terkemuka. Tidak ada tandingannya di zaman tentang tafsir. Kalau datang tafsir dari dia, cukup, jangan bertanya lagi kepada yang lain. Kenapa demikian? Ternyata Mujahid adalah murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam masalah tafsir. Oleh karena itu, para ulama ahli tafsir seringkali mengutip penjelasan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat apapun dan menjadikan Ibnu Abbas ini sebagai hujjah dalam masalah tafsir. Makanya dikutip termasuk di dalam permasalahan ini. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kalau ada ayat datang kepada kita, wajib kita terima. Kalau ada ucapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, wajib juga kita terima. Dan harus didahulukan, Allah dan Rasulnya didahulukan daripada yang lain. Siapa yang lebih mendahulukan otaknya sendiri daripada ayat dan hadis, maka terancam dengan ancaman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Terancam dengan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharulah. Lalu di akhir ayat, antahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Kalau kalian mendahului Allah atau Rasulnya, mengangkat suara lebih tinggi di atas suara Nabi SAW, amal-amal kebaikan kalian gugur seluruhnya tanpa kalian sadari. Makanya wajib, kata Imam Abu Hanifah. Kalau datang tafsir atau penjelasan perkataan dari sahabat, wajib juga kita terima. Dan ini atas rekomendasi Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, atas rekomendasi Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya yang sahih, untuk menerima ucapan dan penjelasan para sahabat dalam agama ini. Siapa yang mengikuti para sahabat dalam beragama ini dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga. Ini ayatnya sering kita dengar, sering kita bacakan. Al-At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabawahum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, begitu muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini jaminan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi kalau ada ucapan dari tabi'in, fahum rijal wa nahnu rijal. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kalau ada ucapan dari tabi'in, mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Tiga ini wajib diterima, tapi pas dari tabi'in, kata Imam Abu Hanifah, mereka laki-laki, kita pun laki-laki. Imam Abu Hanifah lebih memilih ijtihad sendiri daripada menerima ucapan tabi'in. Boleh enggak kita bersikap seperti Imam Abu Hanifah? Kalau kitanya selevel ilmunya dengan Imam Abu Hanifah, boleh. Tapi kalau kita jauh seperti realitanya begitu, ya tahu dirilah. Kenapa Imam Abu Hanifah menyatakan mereka laki-laki, saya pun laki-laki? Karena Imam Abu Hanifah sendiri, pertama beliau tabi'in, yang kedua beliau juga ulama mujtahid. Ya layak bicara begitu. Kalau kita sekarang bahasa Arab enggak begitu faham. Ya. Yeah. Tajwid makhraj sering keliru, sering salah. Cuma baca buku terjemahan lalu mengatakan, "Ah, itu kan ulama manusia." Ulama manusia, saya juga manusia. Ulama boleh berpendapat, kenapa saya tidak? Ulama makannya nasi, saya juga nasi. Makan daging, saya juga daging. Ulama terdiri dari daging, tulang, dan darah, saya juga begitu. Mereka bisa ijtihad dan berpendapat, kenapa saya tidak? Boleh gak ngomong begitu? Gak boleh. Kenapa? Karena walaupun mereka ulama manusia biasa seperti kita, tapi manusia yang dipenuhi oleh ilmu, dipenuhi dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kemuliaan akhlak, dengan taqarrub yang tidak tertandingi oleh kita, ya tahu dirilah. Coba saya berikan ilustrasi di dalam masalah lain. Kita pernah mendengar ada seorang TNI Angkatan Laut yang bisa nyebrang Selat Sunda, ya, dari Jawa ke mana? Ke Sumatera. Berenang. Cok, katakan kepada TNI yang kayak gitu. Dia manusia, saya juga manusia. Ya. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Dia terdiri dari darah, daging, dan tulang, saya juga begitu. Dia bisa nyebur menyeberang Selat Sunda, kenapa saya tidak coba ngomongin gitu. Lalu nyebur bersama-sama ke laut. Apa yang terjadi? TNI tadi menyeberang ke sana, ke Sumatera. Kita mengalap langsung. Bahwa kita manusia, dia manusia, benar. Tapi dia mah manusia yang fisiknya terlatih, mentalnya terlatih, latihan fisik dan berenangnya juga sehari bisa belasan jam gitu. Sementara kita mandi aja 2 hari sekali. Bagaimana bisa menandingi? Tahu dirilah. Kita manusia, ulama manusia, iya, tapi manusia, ulama manusia yang hari-hari dan waktu yang dilaluinya tidak ada yang mubah, yang mubadir, seluruhnya terisi oleh ilmu, terisi oleh zikir, terisi oleh ibadah, terisi oleh belajar ilmu, menghafalkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Sedangkan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari? Yang kita lakukan sehari-hari lebih banyak buang-buang waktunya daripada mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Ya tidak bisa disamakan. Walhasil ucapan Ibnu Abbas, ya hujjah dalam masalah tafsir, makanya menjadi rujukan bagi ulama-ulama setelahnya. Ikhwah a'azanillahu wa iyyakum, bab ini dan hadis ini pembahasannya belum selesai, tapi waktu yang kita miliki tidak mencukupi. Cukup kita sore hari ini sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada akhi Ari di Cileungsi, Roja Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar di Roja. Alhamdulillah. Fadhol ya akhi. Ini yang bisa diberi apa nanti soal ini selanjutnya kami mempersilakan kepada para pemirsa dan pendengar di Roja Cileungsi Anda untuk bersoal jawab bersama Ustaz Abu Haidar Habibullah Ta'ala. Dari pembahasan kita kesempatan sore hari ini, silakan dapat Anda hubungi kami di 0218236543 atau bisa melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543. Nah, pertanyaan pertama Ustaz, menyikapi tentang perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang berselisih dan bersengketa, dan seringkali kaum muslimin yang tidak paham membaca sirah dari terjemahan ini menghukumi bahwasanya Muawiyah haus kekuasaan dan sebagainya. Apakah hal ini dibenarkan atau dibolehkan anggapan semacam ini? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik kepada siapapun tadi yang bertanya. Ali dan Muawiyah adalah dua manusia pilihan Allah, yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Kedua-duanya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Ali lebih dekat kepada Nabi dibanding Muawiyah radhiyallahu anhuma. Lalu terjadi perselisihan. Di dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat, pertama tidak boleh kita menyikapi dengan kebodohan, baik bodoh tentang ilmu syar'i tentang masalah itu ataupun tentang sejarah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, lihat, dengarkan atau baca bagaimana penjelasan para ulama dalam masalah ini. Para ulama akan menanggapi masalah ini dengan latar belakang ilmu syar'i yang mencukupi, latar belakang ilmu sejarah yang mencukupi, ditambah dengan kebersihan hati yang jauh lebih bersih daripada kita. Adapun kita selain tidak memahami ilmu syar'i dan tidak memahami ilmu sejarah, ditambah kita diracuni oleh bacaan-bacaan yang tendensius tentang masalah itu. Oleh karena itu, terjerumuslah kita ke dalam kesalahan dalam bersikap. Adapun penjelasan para ulama tentang Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma didudukan dengan penjelasan yang semestinya, diterangkan dalam berbagai macam kitab, baik kitab sejarah secara khusus termasuk kitab akidah. Kenapa ini juga masalah sejarah dibahas dalam kitab-kitab akidah? Walaupun kasusnya tentang sejarah, tapi memiliki dampak besar terhadap akidah kaum muslimin. Lihat umpama kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabil Sunan Ali Al-Hakami, di bab-bab akhir memberikan penjelasan yang cukup tentang permasalahan ini. Kesimpulan dari penjelasan para ulama adalah masalah yang dihadapi oleh Ali dan Muawiyah adalah masalah ijtihadiyah. Lalu kedua-duanya ijtihad, baik Ali ataupun Muawiyah ijtihad, dan mereka dua-duanya orang yang layak ijtihad karena keilmuannya. Qaddarullah wa masya'afal, hasil ijtihadnya berbeda, dan kesimpulan dari hasil ijtihadnya mengharuskan yang satu memerangi yang lain karena ketetapan syariat. Ali bin Abi Thalib, karena beliau seorang khalifah, maka ketika ada pihak lain yang memberontak terhadap kekhalifahannya, menurut ijtihad beliau, orang itu wajib diperangi. Memeranginya adalah ibadah dan membiarkannya adalah sebuah dosa. Akhirnya diperangi atas dasar ijtihad. Muawiyah melihat bahwa Ali bin Abi Thalib melindungi pembunuh Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ketika pembunuh Uthman ada di belakang barisan Ali bin Abi Thalib, maka ijtihad dia harusnya Ali menangkap dan menghukum mati terlebih dahulu orang itu. Tapi ini tidak ada kesan melindungi. Akhirnya menurut ijtihad dia, ya ini harus diperangi. Padahal keberadaan pembunuh Uthman di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an diketahui oleh Ali, dan Ali sudah merencanakan menerapkan hukum kepada mereka seusai suasana reda. Ada hal lain dulu yang lebih harus diurus daripada ini. Tapi sebelum hal ini diurus, sudah muncul reaksi seperti itu. Ali berijtihad ini harus diperangi, Muawiyah berijtihad harus diperangi. Kalau tidak dosa. Maka lahirlah peperangan seperti itu. Ditambah adanya provokasi dari pihak lain yang mengkondisikan situasi yang tidak bisa menghindari terjadinya perang. Para sahabat saat itu sedang tidur, ada serangan, lalu dibangunkan, ada serangan datang dalam keadaan, kata orang Sunda mah, lulungu keneh, masih terkantuk-kantuk, ada seruan untuk berperang, ya langsung mengambil pedang, kemudian keluar, kemudian orang yang tidak dikenal membawa pedang, langsung dihadapi dengan pedang lagi, terjadilah peperangan. Kondisi seperti itu, siapapun yang berada dalamnya, pasti akan demikian. Ini yang kemudian menyulut perang yang lebih besar. Bermula dari perbedaan ijtihad. Siapapun yang salah dalam ijtihad seperti ini, kena dengan hadis idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhtha falahu ajrun wahid. Bila seorang hakim ijtihad, lalu ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala, dan ijtihadnya salah, dia dapat satu pahala, dan kesalahannya diampuni, dan seorang mujtahid tidak boleh dicela atas kesalahannya. Kalau seorang mujtahid boleh dicela atas kesalahan dalam berijtihadnya, maka semua mujtahid bisa tercela. Bisa dicela karena apa? Karena tidak ada seorang pun mujtahid yang maksum. Sehebat apapun mujtahid pasti ada salahnya. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Makanya seorang mujtahid dengan kualifikasi ilmu yang mencukupi, lalu dia berijtihad. Kalau dia benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan ijtihadnya tidak boleh dicela. Begitulah cara ulama mendudukan masalah ini. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun ulama yang kita dengar mencela Muawiyah dengan celaan yang terlarang secara syar'i. Sudah putus? Tidak ada seorang pun ulama yang mencela Muawiyah ataupun mencela Ali kecuali dua pihak yang dua-duanya ghullu. Pertama, pihak Syiah yang mencela habis-habisan Muawiyah dengan doa laknat, keburukan dan yang sejenisnya. Dan yang kedua, kelompok Nasibah yang mencela Ali bin Abi Thalib dengan celaan-celaan yang tidak kalah dahsyatnya. Adapun Ahlus Sunnah tawasut antara dua hal itu. Ahlus Sunnah menganggap Ali dan Muawiyah sebagai dua orang mujtahid dan berhak berijtihad dengan keilmuannya masing-masing. Kalau Ali benar dia dapat dua pahala, kalau Muawiyah salah dia dapat satu pahala, kesalahannya diampuni dan kesalahannya tidak boleh dijadikan sebagai bahan celaan bagi orang-orang yang setelahnya. Demikian juga apabila sebaliknya. Demikian jawaban bagi penanya tadi, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Akhi Ari, terakhir mungkin kalau masih nyambung. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir. Iya, silakan. Saudara Abdullah di Cilengsi. Ustaz, kami membaca dari sirah Tuhan Nabi tentang sahabat Nabi Abu Sufyan yang merupakan dulu membenci dan mati-matian musuh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Sufyan ini bisa diterima dan dilaksanakan oleh setiap muslim? Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fiik bagi penanya di Cilengsi. Hampir semua sahabat pernah menjadi kafir dan pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang pernah memerangi mau membunuhnya. Di kalangan sahabat ada juga orang-orang yang sebelum masuk Islamnya dia pernah dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam salatnya. Tapi kemudian di kemudian hari tiga orang yang dilaknat oleh Nabi ini masuk Islam dan keislamannya bagus. Berdasarkan hal itulah, maka ketika Nabi didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah saya masuk Islam dengan syarat. Apa syaratnya? Saya ingin dosa-dosa saya diampuni pada masa yang lalu. Apa kata Nabi SAW? Tahukah kamu bahwa Islam itu menghapus seluruh dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya? Jadi dengan keislaman orang itu, semua dosa syiriknya, dosa kufurnya, dosa maksiatnya, semua terhapus, semua diampuni. Adapun kebaikan yang dilakukan ketika kafirnya tidak terhapus, tetap dicatat dan akan dibalas dengan kebaikan pula. Termasuk Abu Sufyan, ya pernah menjadi pembenci Nabi, orang yang musuhi Nabi, bahkan ikut memerangi Nabi di dalam perang Badar, ya. Tapi kemudian masuk Islam dan terhapuslah semua dosanya. Lalu apakah hadis dari Abu Sufyan diterima karena pernah menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Abu Sufyan dipertanyakan, kenapa Umar tidak dipertanyakan? Apakah Umar tidak pernah membenci Nabi ketika kafirnya dan tidak pernah berniat membunuh Nabi? Ya pernah. Kenapa Umar tidak dipertanyakan? Bagaimana juga dengan sahabat-sahabat lainnya? Ya. Kalau Abu Sufyan dipertanyakan, semua sahabat lain harus dipertanyakan. Kalau semua harus dipertanyakan, kalau begitu tidak ada hadis lagi yang bisa kita terima. Apakah begitu? Enggak. Kalau Abu Sufyan menyampaikan hadis itu setelah dia masuk Islam, iya, ucapannya didasarkan pada keimanannya dan kejujurannya. Wajib diterima. Kecuali ucapan Abu Sufyan ketika masa kafirnya. Maka itu tidak dianggap sebagai hadis. Karena apa? Karena ungkapannya didasarkan pada kekafirannya. Jangankan pada saat itu, andai ada seorang sahabat lalu murtad, ucapannya setelah murtad tidak boleh diterima dan dia bukan sahabat. Karena apa? Mati bukan di atas Islam. Sahabat itu kan orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan iman itu sahabat. Jadi Abu Sufyan walaupun pernah membenci Nabi, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian masuk Islam, lalu setelah masuk Islam dia menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, wajib kita terima karena ucapannya bukan lagi didasarkan kepada kebencian dan permusuhan kepada Islam, tapi didasarkan kepada iman dan Islam yang sudah menancap kuat di dalam hatinya. Begitu saja ya, sampai di sini karena di sini sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.